An-nadhru atau nadar dalam bahasa kita, an-nadhru nun dal ra. An-nadhru artinya seseorang melazimkan untuk dirinya apa yang sebenarnya tidak lazim. Nadar hakikatnya seseorang mewajibkan untuk dirinya, melazimkan untuk dirinya suatu perbuatan yang sebenarnya tidak wajib, tapi dia lazimkan buat dirinya untuk dilakukan. Dan nadar ini akan kita bahas nanti, ada termasuk ibadah. Nadar termasuk ibadah. Maka karena ini termasuk daripada ibadah, konsekuensinya adalah ibadah itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Kaidah dalam ibadah yang sangat penting adalah bahwa apa saja yang dipastikan bahwa itu adalah ibadah, masuk dalam kategori ibadah, maka wajib dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Jangan dipersembahkan kepada yang lain. Nanti akan kita lihat bagaimana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nazar itu, bahwa menunaikan nazar, memenuhi nazar adalah ibadah. Maka ibadah wajib dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Jangan dipersembahkan untuk yang lain. Di sini penulis menyebutkan dua ayat dan satu hadis. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ketika menyebutkan tanda-tanda orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah. Siapa mereka? Di antaranya yufuna bin nadri. Penulis hanya mengambil potongan ayat daripada surat Al-Insan ayat ke-7. Bahwa di antara tanda-tanda al-abrar, al-abrar yakni orang yang berbakti kepada Allah, yang dijanjikan dalam ayat sebelumnya dia akan masuk ke dalam surga, di antara cirinya adalah mereka yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar. Jika sudah terlanjur dia menyampaikan sebuah nadar, misalnya dia mengatakan saya bernadar karena Allah untuk bersedekah misalnya dengan uang 100.000 misalnya. Dia bernadar misalnya sambil mengatakan saya bernadar untuk Allah. Nadarnya adalah mengeluarkan sedekah sebesar 100.000 rupiah misalnya. Maka ketika seseorang itu bernadar karena Allah untuk suatu amalan saleh, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Wajib dia tunaikan nadarnya itu, wajib dia penuhi nadarnya. Dan barang siapa yang memenuhi nadar, menunaikan nadar, maka ini termasuk tanda-tanda orang-orang yang berbakti kepada Allah. Termasuk tanda-tanda orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Lengkapnya ayat ke-7 demikian. Wajhul istidlal dari ayat ini, pengambilan dalil dari ayat ini adalah Allah dalam ayat ini memuji. Dalam ayat ini Allah memuji orang yang memenuhi nazar. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Nah, pujian Allah ini tidaklah ditujukan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Kenapa Allah cintai? Karena dia melaksanakan apa saja yang Allah cintai. Dia melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Dan sesuatu yang Allah ridhoi itu tentu adalah ibadah. Karena ibadah itu sebagaimana definisi yang paling lengkap yang disebutkan para ulama tentang makna ibadah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Saya ulang, definisi yang paling lengkap tentang ibadah adalah, ibadah adalah ismun jami' di kulli ma yuhibbuhullahu wa yiradah minal akhwali wal a'mal al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridai, baik berupa perkataan atau perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka ketika Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar, maka menunjukkan bahwa yang dipuji ini Allah cintai. Kenapa Allah cintai? Karena dia melakukan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Maka nadar ini, menunaikan nadar adalah sesuatu yang Allah ridhoi. Menunaikan nadar adalah sesuatu yang Allah cintai. Maka masuk dalam kategori ibadah. Menunaikan nadar, tentu saja nadar ini nadar untuk Allah, dan nadar ini dalam rangka melakukan ibadah. Maka barang siapa yang menunaikan nadar seperti ini, pertama nadarnya untuk Allah tentu saja karena Allah, yang kedua nadarnya untuk melakukan ibadah yang disyariatkan, maka siapa saja yang memenuhi, menunaikan nadarnya yang seperti ini, maka dia terpuji, melakukan tindakan yang Allah ridhoi. Berarti ini ibadah. Maka kaidahnya, ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Maka tidak boleh seseorang nadar itu, misalnya demi Jibril, misalnya dia mengatakan demi malaikat Jibril saya bernadar begini, begini, begini. Tidak boleh. Atau dia mengatakan alhamdulillah, atau dia mengatakan misalnya demi kuburan wali ini saya bernadar. Tidak boleh. Nadar itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada makhluk. Walaupun semulia apapun makhluk itu, tidak boleh kita persembahkan nadar itu untuknya, untuk makhluk. Semulia apapun makhluk itu, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah, tetap tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bersama Allah. Maka nadar ini sekali lagi tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah saja dan dalam hal ibadah yang disyariatkan. Misalnya seseorang bernadar secara mutlak, misalnya secara mutlak saya bernadar untuk Allah bersedekah atau menyembelih hewan kurban. Maka menyembelih hewan kurban itu diperbolehkan, kemudian nadarnya juga untuk Allah, maka boleh. Adapun nadar kepada Allah tapi dalam rangka melakukan kemaksiatan, tidak boleh. Bernadar untuk Allah tapi dalam rangka melakukan kemaksiatan, tidak boleh. Nanti akan ada hadisnya. Tidak boleh nadar dalam hal bermaksiat. Misalnya ada orang bernadar, nadar mutlak atau nadar muqayyad. Muqayyad itu maksudnya ada sebabnya. Misalnya kalau saya sembuh, saya bernadar untuk berkurban misalnya. Ini nadarnya nadar yang diikat dengan sebuah syarat. Kalau saya sembuh, itu nadar namanya nadar muqayyad. Nadar muqayyad, nadar yang disebabkan karena suatu hal. Tapi ada juga nadar yang kedua, nadar mutlak. Ada orang bilang nadar secara mutlak tanpa dikaitkan dengan satu apapun, tanpa dikaitkan dengan satu syarat pun, dia mengatakan misalnya saya bernadar untuk Allah berkurban di hari A di tempat A misalnya. Jika itu ketaatan maka boleh, jika kemaksiatan maka tidak boleh. Ini nadar yang diperbolehkan. Nadar itu dipersembahkan untuk Allah saja. Yang kedua, bentuk nadarnya adalah dalam rangka melakukan ibadah, bukan dalam rangka melakukan kemaksiatan. Maka ini yang boleh dan masuk dalam kategori ibadah yang wajib hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ayat-ayat yang terkait dengan surat Al-Insan Misalnya Allah sebutkan juga dalam surat Al-Hajj ayat 29. Juga disebutkan dalam surat Al-Hajj, surat tentang haji, tepatnya di ayat 29. Surat Al-Hajj ayat 29, Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan wal yufu nuzurahum, wal yufu nuzurahum. Kalau di surat Al-Insan ayat ke-7 bentuknya pujian. Tapi dalam surat Al-Hajj ayat 29 bentuknya perintah. Maka hendaknya mereka memenuhi, menunaikan nazar-nazar mereka. Lihat dalam surat Al-Hajj ayat 29 bentuknya perintah. Lebih jelas lagi di sini. Kalau di surat Al-Insan yang barusan kita baca, surat Al-Insan ayat ke-7 bentuknya pujian. Tapi kalau di surat Al-Hajj ayat berapa tadi? Al-Hajj ayat 29 bentuknya perintah, lebih jelas lagi. Wal yufu nuzurahum, hendaknya mereka menunaikan nazar mereka. Perintah untuk menunaikan nazar. Maka sesuatu yang Allah perintahkan pasti ibadah. Tidak mungkin Allah perintahkan kecuali karena dia ibadah. Kenapa diperintahkan? Karena ini ibadah kepada Allah. Maka nadar, menunaikan nadar adalah ibadah yang wajib hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, ayat kedua yang penulis sebutkan di sini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Dan tidaklah ada infak yang kalian infakkan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin," tidaklah ada infak yang kalian infakkan, tidaklah ada harta yang kalian keluarkan, "au nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu," atau tidaklah ada nadar yang kalian nadarkan kecuali niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara infak dengan nadar. Kalau antum perhatikan baik-baik ayat ini, ayat kedua ini, ayat ini mengkaitkan antara nazar dengan infak, berinfak. Yakni sebagaimana infak itu tidak boleh kita keluarkan kecuali karena Allah, begitu pula nazar. Nazar harus kita laksanakan karena Allah. Sebagaimana kita berinfak untuk Allah, kita persembahkan untuk Allah, yakni kita mengharapkan pahala hanya dari Allah, begitu pula nadar. Tidaklah kita tunaikan nadar itu kecuali karena mengharapkan pahala hanya dari Allah saja. Ini hal yang pertama yang kita temukan di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 270. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengkaitkan infak, nadar dengan Allah Maha mengetahuinya. Ini Allah mengkaitkan antara ibadah infak dan nadar ini dengan Allah Maha mengetahuinya. Fa innallaha ya'lamuh. Tidaklah ada infak yang kalian keluarkan, tidaklah ada nadar yang kalian nadarkan kecuali Allah pasti mengetahuinya. Ini apa maksudnya? Kenapa dikaitkan antara nafkah, nadar dengan Allah Maha mengetahuinya? Kata para ulama, dikaitkannya ibadah ini dengan pengetahuan Allah, Allah Maha mengetahuinya, karena adanya konsekuensi balasan pahala. Tidaklah disebutkan tentang pengetahuan Allah terhadap ibadah ini kecuali karena ada pahala yang disiapkan buat mereka. Allah Maha mengetahuinya, yakni Allah pasti akan memberikan balasan kebaikan buat siapa saja yang berinfak karena Allah dan buat siapa saja yang bernadar karena Allah. Allah Maha mengetahuinya, yakni Allah pasti akan membalasnya, Allah pasti akan memberikannya pahala, Allah akan memberikan kepadanya balasan kebaikan. Itu maksudnya. Kenapa dikaitkan infak, nadar dengan Allah Maha mengetahuinya? Yani Allah Maha mengetahuinya, karena itulah Allah nanti akan membalasnya. Itu maksudnya. Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Maka di sini dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa infak dan nadar sama-sama nanti dibalas pahala oleh Allah. Dan sesuatu yang dibalas pahala oleh Allah pasti menunjukkan bahwa ini ibadah. Tidaklah dibalas oleh Allah dengan pahala kecuali karena dia ibadah. Maka sebagaimana infak ibadah, begitu juga nadar ibadah. Dan kaidahnya sekali lagi, kaidah yang sangat penting dalam hal ibadah, apa saja yang masuk dalam kategori ibadah wajib dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh dipersembahkan untuk yang lainnya. Barang siapa mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, telah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Dan ini haram. Bahkan bisa menggugurkan amalan. Syirik itu menggugurkan amalan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, penulis menyebutkan satu hadis. Setelah menyebutkan dua ayat di bab ini, beliau menyebutkan satu hadis. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mohon maaf, hanya dikeluarkan Imam Bukhari saja, tidak dikeluarkan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa man nadhara, barang siapa bernadar, an yuti' Allah, untuk mentaati Allah. Barang siapa bernadar untuk mentaati Allah, fal yuti'ahu, maka taatilah Allah. Ini tunaikan nadar untuk ketaatan ini. Misalnya ada orang mengatakan, karena Allah saya bernadar akan menginfakkan harta saya sekian-sekian. Atau dia mengatakan nadar yang kedua, nadar yang muqayyad, kalau saya sembuh, atau kalau anak saya sembuh, atau kalau orang tua saya sembuh, dikaitkan dengan suatu kaitan. Kalau saya sembuh, atau anak saya sembuh, atau ibu saya sembuh, saya akan menyembelih hewan kurban. Nah, ini nadar karena Allah dan untuk berbuat ibadah, maka boleh. Bahkan wajib ditunaikan. Hukumnya wajib ditunaikan. Dia wajib untuk menunaikan nadar ini. Karena itulah Nabi bersabda dalam hadis ini, man nadara an yuti Allah fal yuti'ahu. Barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Jadi laksanakan ketaatan kepada Allah itu. Tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau tidak dikerjakan, ada konsekuensi hukum. Apa konsekuensinya kalau orang nadar kemudian tidak bisa melaksanakan nadarnya? Bayar kafarah, atau bahasa kita kifarat. Bayar kafarahnya, bayar kafarah seperti orang yang membatalkan sumpah. Yakni disebutkan dalam sebuah ayat, it'amu asyarati masakin, kalau bukan memberi makan 10 orang miskin, atau mengeluarkan uang sebesar memberikan makan 10 orang miskin. Sebutkan dalam sebuah ayat, nanti saya cari ayatnya. Maka di sini dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi siapa saja yang bernadar karena Allah untuk melakukan ibadah, wajib baginya untuk menunaikan nadar tersebut. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89, konsekuensi kalau kita ingin membatalkan nadar, tidak sanggup melaksanakan nadar, maka bayar kafarah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi melanjutkan, "Wa man nadara an ya'siyallah fala ya'sihi." Barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia tunaikan nadarnya. Janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Jadi misalnya ada orang bernadar, ini bisa jadi ada orang bernadar misalnya, kalau saya sembuh, atau bernadar mutlak tidak dikaitkan dengan satu apapun, dia katakan secara mutlak saya bernadar untuk Allah agar besok saya mencuri misalnya, na'udzubillah, mencuri ini ibadah atau maksiat? Maka tidak boleh. Kalau ada orang bernadar untuk bermaksiat, tidak boleh. Kata Nabi SAW, fala ya'sihi. Jangan dia tunaikan nadar itu. Jangan dia bermaksiat kepada Allah. Maka dia wajib batalkan. Tapi ada konsekuensinya, bayar kafarah. Sama seperti yang pertama, walaupun yang satu wajib dilaksanakan, yang kedua haram dilaksanakan, tapi tetap kedua-duanya kalau dibatalkan ada kewajiban bayar apa? Kifarat atau kafarah, sebagaimana yang kita sebutkan dalam surat apa tadi? Kafarahnya Al-Maidah ayat 89. Itu kafarah membatalkan nadar sama seperti kafarah orang membatalkan sumpah. Ada orang bersumpah demi Allah, dia bilang begitu. Ada sebagian orang kadang suka aneh-aneh bersumpah demi Allah. Kalau si fulan begini, saya akan loncat dari Monas misalnya. Saya tanya, Pak, loncat dari Monas ini ibadah atau maksiat? Maksiat, karena dia bunuh diri. Bunuh diri ketaatan atau kemaksiatan bunuh diri itu? Kemaksiatan, wajib dia batalkan. Haram dilaksanakan, wajib dia batalkan. Tapi apa konsekuensinya? Bayar kifarat atau bayar kafarah penghapusnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 89, Allah berfirman, "Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum." Kafarahnya yang pertama, dia memberi makan 10 orang miskin. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 89. Yang pertama memberi makan berapa orang? 10 orang miskin. Dari makanan pertengahan yang kita berikan kepada keluarga kita. Ini misalnya kita ngasih makan ke keluarga kita, misalnya beras yang berapa, Pak? Bapak-bapak biasanya beli beras yang berapaan untuk keluarga di rumah? Yang tingkat tinggi atau bagaimana? Misalnya tengah, maka sama seperti itu. Kita beri 10 orang miskin makanan seperti yang kita berikan kepada keluarga kita. Atau kalau tidak sanggup, memberi pakaian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Au tahrir raqabah, kalau tidak sanggup juga, maka membebaskan budak. Faman lam yajid, kalau seandainya membebaskan budak juga tidak bisa atau tidak ada pada zaman kita, alhamdulillah, pada zaman kita sudah tidak lagi budak yang dibebaskan, alhamdulillah, sudah tidak lagi perbudakan pada zaman kita ini, alhamdulillah. Maka kalau kita tidak menemukan lagi yang bisa dibebaskan dari budak-budak itu, maka Allah menyebutkan fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasalah tiga hari. Ini kafarahnya. Sekali lagi lihat surat apa tadi, Ikhwan? Nanti sampai rumah lihat, cek lagi ayat ini, surat Al-Maidah ayat 89. Tidak semua bisa kita bahas di kesempatan yang sempit ini. Dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya menunaikan nadar. Tentu saja nadar karena Allah untuk melakukan ketaatan. Itu yang wajib ditunaikan. Allah, karena Allah menyukai hambanya yang menunaikan nadar, bahkan memerintahkan, sebagaimana dalam surat Al-Hajj yang kita baca sebelumnya, juga dalam surat Al-Insan. Allah puji, bahkan Allah perintahkan, bahkan Allah telah menyiapkan pahala bagi orang-orang yang menunaikan nadarnya. Tapi dengan syarat, nadar yang ditunaikan, sekali lagi ada dua syarat. Kapan nadar itu wajib ditunaikan? Yang pertama, nadarnya karena Allah. Satu ini, lillah, karena Allah. Yang kedua, nadarnya bukan nadar maksiat, tapi nadar ketaatan. Barang siapa yang memenuhi dua syarat ini di nadarnya, maka wajib ditunaikan. Ini yang pertama, faedah yang pertama dari hadis ini, wajib menunaikan nadar karena Allah dan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua dari hadis ini, larangan menunaikan nazar yang ada maksiatnya. Larangan atau haramnya menunaikan nazar maksiat. Tidak boleh, haram hukumnya. Misal, walaupun untuk Allah. Walaupun untuk Allah. Ada orang bilang, saya persembahkan nadar ini untuk Allah, tapi dia bilang untuk melakukan kemaksiatan. Tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya tadi, saya katakan, ada orang nadar, nanti saya mau loncat dari Monas. Saya katakan, kita katakan tidak, tidak boleh. Tidak boleh seseorang bunuh diri. Haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Berat konsekuensi orang-orang yang membunuh dirinya sendiri. Maka ini kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan walaupun nadarnya lillah, karena Allah. Karena dia karena nadarnya ada maksiat di dalamnya. Begitu pula nadar yang tidak boleh ditunaikan, nadar kesyirikan. Nadar kesyirikan juga tidak boleh. Tadi saya katakan ada orang bernadar demi si fulan, lalu dia sebut salah satu makhluk Allah. Dia persembahkan nadar untuk makhluk, tidak boleh. Dia bilang demi wali fulan, tidak boleh, hatta dia wali. Demi malaikat Jibril, walaupun malaikat Jibril, tidak boleh. Makhluk semulia apapun, saya katakan tadi sudah dari awal, makhluk semulia apapun, makhluk itu tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh ada orang, saya bernadar karena malaikat Jibril untuk sholat dua rakaat di Masjidil Haram misalnya. Nadarnya nadar ibadah, tapi ada kesyirikan di dalamnya. Karena apa? Dipersembahkan untuk malaikat Jibril misalnya, tidak boleh. Ini juga tidak boleh ini. Nadar yang seperti ini, nadar karena kesyirikan, nadar yang di dalamnya ada kesyirikan, tidak ditunaikan dan tidak ada konsekuensi kafarah. Yang punya konsekuensi kafarah yang mana? Yang nadarnya untuk Allah. Nadarnya untuk makhluk, nadarnya kalau di dalamnya ada kesyirikan, tidak dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, dan yang kedua tidak ada konsekuensi kafarah kalau kita batalkan. Yang ada konsekuensi kafarah kalau dibatalkan adalah yang nadarnya karena Allah. Paham? Jamaah sekalian, jangan sampai salah paham di sini. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah lainnya dari hadis ini bahwa ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Ini kaidah umum yang sangat penting dalam hal tauhid. Dan inilah yang membedakan mana orang bertauhid, mana orang yang berbuat syirik. Orang yang bertauhid itu adalah orang-orang yang mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah saja. Nah, orang yang berbuat syirik, manakala dia mempersembahkan satu ibadah saja kepada Allah, lalu plus kepada yang lainnya misalnya. Tidak boleh. Ini syirik namanya. Sedangkan kita telah berikrar di awal solat kita, di doa iftitah kita, kita mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di awal solat setelah takbiratul ihram kita sudah mengikrarkan tauhid. Sesungguhnya solatku, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sembelihan hewan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, hanya lillah, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Maka sebagaimana solat untuk Allah, begitu pula menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah. Begitu pula nadar hanya untuk Allah. Begitu pula berinfak kita niatkan lillah. Jangan ada niatan-niatan lain mendapatkan pujian manusia misalnya. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Dan ini bisa merusak amal, bahkan merontokkan pahala. Menghapuskan pahala amalan. Syirik itu menghapuskan pahala amalan. Maka inilah hakikat daripada tauhid, dan inilah hakikat daripada syirik. Hakikat daripada tauhid adalah semua hal yang masuk dalam kategori ibadah wajib kita persembahkan hanya untuk Allah saja. Kalau memang itu dipastikan bahwa itu ibadah, maka jangan dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah saja. Niatkan dalam hati kita ini lillahi ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, di sini ada hal yang penting yang perlu diingatkan, bahwa tidak seorang muslim tidak boleh gampang-gampang bernadar. Ini hal yang penting saya ingatkan di sini. Seorang muslim jangan mudah bernadar, sebentar-sebentar nadar. Sebentar-bentar bernadar, sebentar-bentar sumpah. Ada orang begitu cepatnya, begitu mudahnya mengucapkan nadar ini. Tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang nadar, "Innama la khaira fiha, innama yustakhraju minal bakhil." Bahwa nadar ini tidak ada kebaikan. Karena nadar ini biasanya dilakukan orang yang pelit. Karena hakikat nadar itu bagaimana? Hakikat nadar. Nadar itu orang membebani dirinya. Orang bernadar itu orang itu membebani dirinya. Dia bilang misalnya, kalau saya sembuh, saya akan berkurban. Dia baru mau ibadah, dia mau berkurban kalau Allah bayar dulu dengan kesembuhan dirinya. Ini pelit bukan ini? Ini pelitin, bakhil. Maka jangan mudah-mudah nazar. Jangan bergampang-gampang ria bernazar. Nazar itu pertama beban buat kita yang bernazar. Kalau dibatalkan ada beban lagi, ya tidak? Dilaksanakan beban, dibatalkan ada beban lagi yang baru. Kedua, orang-orang ini menunjukkan orang pelit. Tidak mau berinfak kecuali kalau ada balasan dari Allah. Padahal nikmat Allah sudah begitu banyaknya. Dia lupa dengan nikmat Allah yang lainnya. Jadi dia seakan-akan apa? Jual beli sama Allah. Jual beli dalam arti Allah tidak, kalau tidak ngasih saya tidak mau berkurban. Ini pelit namanya ini. Bahkan ada sebagian ulama, walaupun minoritas para ulama mengharamkan nazar. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, bagaimana? Wajib menunaikannya. Paham? Jadi ada beda antara memulai nadar dengan kewajiban menunaikan nadar. Memulai nadar, hukumnya yang paling dekat makruh. memulai nadar bergampang-gampang riya, bernadar ini makruh. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, maka bagaimana hukumnya? Wajib ditunaikan. Paham perbedaan ini? Ini penting. Ini ilmu yang bermanfaat yang dijelaskan para ulama. Ma'asyaikh warahimani warahimakumullah. Bab yang berikutnya, bab yang kedua, masih terkait dengan salah satu bentuk kesyirikan, memohon perlindungan kepada selain Allah. Al-isti'adatu bi ghairillah, termasuk kesyirikan adalah memohon perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Saya ulang, yang masuk dalam kategori syirik adalah manakala seseorang memohon perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Adapun minta perlindungan kepada makhluk, minta perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang memang disanggupi makhluk tersebut, boleh. Contoh, ada orang mengancam kita, misalnya mengancam nyawa kita, misalnya ada penjahat mengancam nyawa kita, maka boleh tidak saya kalau saya pergi ke polisi melapor, Pak Polisi, saya diancam, saya mohon perlindungan. Apakah Pak Polisinya akan bilang, oh syirik ente, begitu? Tidak, karena saya minta perlindungan kepada makhluk yang memang bisa dilakukan makhluk itu. Yang syirik itu yang bagaimana? Kalau kita minta perlindungan kepada makhluk dalam hal yang hanya Allah bisa saja, maka tidak benar kalau ada orang datang ke polisi, Pak, tolong Pak, saya minta perlindungan. Kenapa? Rumah saya diganggu setan. Polisi bisa? Polisi bisa? Tidak. Siapa? Siapa yang hanya bisa melindungi kita dari setan? Siapa itu? Allah saja. Maka bagaimana kita berta'awudz sebelum baca Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena yang menciptakan setan siapa? Allah. Allah lah yang mampu untuk melindungi kita dari setan. Maka kalau minta perlindungan kepada makhluk dalam hal yang memang makhluk itu bisa lakukan, boleh. Tadi contohnya, saya pergi ke polisi, minta perlindungan kepada aparat kepolisian agar saya dilindungi dari orang yang mengancam nyawa saya. Bisa tidak? Bisa, boleh. Nah, ada preman mengancam nyawa saya, mengancam nyawa keluarga saya. Saya pergi ke aparat, minta perlindungan kepada aparat, boleh. Ini tidak syirik. Yang syirik itu yang bagaimana? Minta perlindungan kepada makhluk dalam hal yang hanya sebenarnya hanya Allah yang bisa saja. Nah, kalau itu baru masuk syirik. Kalau itu baru masuk syirik. Dan dulu orang-orang musyrik jahiliyah punya kebiasaan kalau berada di tempat-tempat yang dikatakan oleh mereka angker, di tempat-tempat yang asing, di tempat-tempat yang angker, mereka selalu minta perlindungan kepada jin. Allah gambarkan dalam surat Al-Jin, ada surat khusus dalam Al-Quran Al-Jin, surat tentang jin. Tepatnya di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Innahu wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah sebutkan dalam surat apa tadi, ikhwan? Surat Al-Jin. Omong-omong tentang surat Al-Jin di juz ke-29 ini, kalau antum suka menghafal Quran, antum akan menemukan di juz 29 itu surat yang paling susah dihafal, surat Al-Jin. Dari namanya saja sudah orang mendengarnya terkadang takut. Dan di juz 29, antum-antum yang punya pengalaman menghafal Al-Quran, antum-antum akan menemukan bahwa surat yang paling berat dihafal di juz 29 surat Al-Jin ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu Inna sami'na Qur'anan ajaba. Surat Al-Jin dimulai dengan kabar dari Allah bahwa ada sekelompok jin mendengar Al-Qur'an ketika dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam ayat ke-6-nya tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Allah gambarkan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Orang jahiliyah dulu kalau lewat tempat angker minta perlindungan kepada jin. Tapi apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqa. Allah gambarkan dalam surat Al-Jin ini, jin itu justru menambah bagi mereka dosa, ketakutan, dan kesalahan. Jin-jin itu justru menambah apa? Pertama, menambah dosa buat kita. Kedua, menambah kita takut. Padahal sebenarnya hukum asal jin itu hukum asalnya kalau ada orang dia akan pergi menyingkir. Hukum asalnya begitu. Antum-antum beli rumah kosong sudah lama, kosong, otomatis kalau ada penghuni jinnya, antum datang, otomatis dia biasanya akan pergi. Tapi apa yang terkadang membuat mereka tidak mau pergi? Kita menghinakan diri kita kepada mereka. Jadi mereka tahu, oh ternyata dia takut sama kita. Maka terkadang melawan jin itu, Pak, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai surat. Terkadang dengan mental yang kuat. Terkadang dengan mental yang kuat. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, bahkan seumuran dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, keduanya saling mengambil faedah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil faedah dari Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad mengambil faedah dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad dulu ketika masih hidup, ada seorang perempuan mengutus saudaranya untuk pergi menemui Imam Ahmad. Saya sering diganggu setan, dia sering kesurupan, sudah kemana-mana gak sembuh-sembuh. Akhirnya Imam Ahmad bilang ke utusan itu, Bawa sendal saya. Katakan kepada jin itu, kalau tidak keluar, saya pukul nanti dengan sendal saya. Imam Ahmad ngasih ayat, ngasih hadis, ngasih doa, ngasih apa? Sendal. Jin itu mengatakan ketika diancam, ketika mendengar ancaman Imam Ahmad, ya saya keluar. Setelah Imam Ahmad meninggal, tidak ada lagi yang mampu begitu. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, tidak ada lagi yang mampu begitu. Ya terkadang fitrah jin itu, Pak, ada orang dia pergi. Tapi gara-gara kita apa? Kita menghinakan diri kita. Orang di Betawi sini bilang apa? Kalau lewat kuburan, Pak, lewat kuburan angker, dia bilang apa? Misi-misi anak babi mau lewat. Dia menghinakan dirinya di hadapan jin. Jin jadi bagaimana? Jin bagaimana ketika mendengar omongan orang ini? Oh, ini orang ini menghinakan dirinya kepada kita. Kita habisin sekalian. Ditakut-takutin terus. Sampai ke rumahnya pun dikejar-kejar terus sama jin itu. Ini karena kelemahan mental, kelemahan ruh, kelemahan jiwa, karena berawal dari ketidaktahuan tentang agama. Tapi orang yang punya agama itu paling menyulitkan buat jin yang suka mengganggu. Orang yang paling sulit diganggu itu orang yang paham agama. Orang yang tidak ngerti agama paling mudah dipelintir-pelintir sama jin itu. Maka pahami ilmu agama ini, amalkan ilmu agama ini, akan jauh dari gangguan-gangguan seperti itu. Sibukkan diri kita dengan ke majelis-majelis ilmu. Hafalkan Al-Quran, rutinkan membaca zikir pagi dan petang yang diajarkan Nabi. Baca doa-doa yang diajarkan Nabi. Masuk keluar kamar mandi, baca doanya. Masuk keluar rumah, baca doanya. Makan, sebelum makan, setelah makan, baca doanya. Ini doa-doa ini benteng buat kita, otomatis itu. Nah, orang-orang yang tidak menjaga doa-doa seperti ini, yang tidak punya benteng. Bahkan ada orang terkadang membentengi dirinya dari jin dengan jin juga. Tidak boleh. Ini juga termasuk kesyirikan. Ada orang membentengi dirinya dari jin dengan apa? Dengan bantuan jin juga. Tidak boleh ini. Ini juga kesyirikan. karena meminta perlindungan kepada yang sejenis. Akhirnya apa? Jin yang mengganggu itu hilang, sekarang gantian jinnya ini yang ganggu dia. Ini tidak benar. Nah, tidak boleh mengobati kesurupan dengan diusir jin itu dengan jin yang lebih kuat. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini juga dilarang dalam Islam. Ini justru menyebabkan semakin kita jauh dari Allah. Karena jin itu tidak akan memberikan bantuan kepada kita kecuali kalau ada tim imbalan. Dan imbalan yang diminta sama jin ini bisa maksiat kecil sampai maksiat besar. Ini semakin membuat orang itu jauh dari Allah. Tapi kalau kita, ada orang bahkan tadi pernah kita bahas, melindungi dirinya dengan jimat-jimat. Ada orang melindungi dirinya dengan jimat-jimat yang semua ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ini ujung-ujungnya sama, meminta bantuan jin yang lain untuk mengusir jin yang satu. Ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan-setan ini. Maka dulu digambarkan dalam surat Al-Jin ini, di ayat ke-6 ini, ada orang-orang jahiliyah dulu minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan bangsa jin. Tapi apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqa, semakin membuat mereka jauh dari kebenaran, semakin mereka menambah dosa mereka, semakin menambah ketakutan mereka. Bukan semakin tenang, semakin takut. Maka tidak ada manfaatnya minta perlindungan kepada jin. Yang bermanfaat baik dunia dan akhirat, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk-makhluk ini. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita tahu bahwa jin itu sama seperti manusia, ada laki-laki dan ada perempuannya. Iya, sama. Sebagaimana kita beranak, mereka juga punya anak-anak. Sebagaimana kita butuh makan, mereka juga butuh makan. Sebagaimana kita capek, mereka juga capek, bisa capek. Sebagaimana kita bisa sakit, mereka juga bisa sakit. Makhluk sama seperti kita. Tidak ada istimewanya. Istimewanya hanya satu saja. Keistimewaan mereka hanya satu saja. Innahu, sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka bisa melihat kamu dari arah kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka kasat mata. Kalau kita bisa dilihat dengan mata, mereka tidak. Itu saja. Maka terkadang ada sebagian jin itu menggunakan nikmat Allah ini. Ini nikmat Allah kan buat mereka ini. Terkadang ada beberapa jin itu tidak menggunakan nikmat Allah ini untuk kebaikan, tapi menggunakan nikmat Allah ini untuk kemaksiatan. Ada yang seperti itu. Sama seperti kita, ada orang berbuat dosa, ada orang soleh. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di ayat berikutnya di surat Al-Jin ini, ada di antara kita yang muslim, ada di antara kita yang tersesat. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, penulis menyebutkan satu hadis. Jadi di bab ini, di bab yang ke berapa ini? 12 atau 13? 13. Bab ke-13 ini penulis hanya menyebutkan satu ayat dan satu hadis. Hadis yang beliau sebutkan di sini, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimati Allahi attammati min syarri ma khalaq, a'udhu bi kalimati Allahi attammati min syarri ma khalaq, a'udhu bi kalimati Allahi attammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Rahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang singgah di sebuah tempat singgah, man nazala manzilan, orang safar kemudian singgah di sebuah tempat, entah itu tempat terbuka, tempat camping misalnya, atau losmen atau hotel atau tempat singgah atau guest house. Jadi ketika safar kemudian kita singgah di sebuah tempat, maka kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang membaca doa ini, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat yang sempurna, yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, dari kejahatan makhluknya. Lihat, kita minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Al-Quranul Karim termasuk sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah melalui sifat-sifatnya, maka dari gangguan apa saja yang Allah ciptakan, jin Allah yang ciptakan, binatang-binatang buas yang kita takutkan juga Allah yang ciptakan, binatang-binatang berbisa Allah juga yang ciptakan. Maka kalau kita berlindung kepada Allah yang menciptakan semua makhluk ini, maka sudah cukup Allah yang menjadi pelindung bagi kita. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan ini ketika singgah di sebuah tempat, maka tidak akan ada sedikit pun yang bisa membahayakannya. Tidak ada sedikit pun yang bisa membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Maka dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan doa ini. Hafalkan doa ini. Doa yang pendek, tidak panjang. Bahkan ini di antara doa yang juga disunnahkan, dianjurkan dibaca pagi dan sore. Sore setelah asar. Kita mengatakan apa? A'udzu, sama-sama para jamaah saya. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Ayo. Berapa kali kita dianjurkan bacanya? 3 kali. 3 kali ketika petang, setelah asar, atau singgah dimanapun. Dimana kita singgah ketika safar, kita butuh ini. Karena bisa jadi ada orang jahat, ya tidak? Nah, kalau tidak ada orang jahat, ada jin jahat. Kalau tidak ada jin jahat, bisa jadi ada binatang berbisa, binatang. Kalau zaman dahulu, orang safar bagaimana? Masih ada binatang-binatang buas, ya tidak? Maka kita butuh doa ini dari semua kejahatan makhluknya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Selesai sudah 2 bab di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Sebagai kesimpulan, bahwa di 2 bab ini kita dijelaskan tentang ada 2 perkara yang masuk dalam kategori syirik. Yang pertama apa tadi? Bernadar kepada selain Allah. Yang kedua, memohon perlindungan kepada selain Allah dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita semua dari perbuatan syirik ini dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertauhid dan terus istiqamah di atas tauhid dan mati di atas tauhid. Wa sallallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan apa saja kata-kata yang tidak layak, tidak pantas atau menyinggung para jamaah sekalian. Demi Allah, tidak ada maksud saya menyinggung siapa-siapa. Ini semua kembali ke kekhilafan saya, kealpaan saya, maka mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita buka tanya jawab. Saya mohon maaf, hari ini tidak bisa sampai jam 12. saya ada tukang di rumah, ada tukang bangunan di rumah, istri saya sendirian di rumah. Jadi sampaikan nanti ke pengurus DKM, saya mohon maaf tidak bisa ikut sholat duhur berjamaah di sini. Masih ada beberapa menit ke depan, jika ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita, kami persilahkan. Bapak, ada yang mau ditanyakan, Pak? Baik, dari ibu-ibu seperti. Bagaimana, Ustaz, bagaimana bila kita berinfak dengan masjid solidaritas? Maksudnya apa ini? Masjid solidaritas. Alhamdulillah. Misalnya untuk pembangunan masjid di komplek, lalu ingin berinfak karena Allah dan juga untuk rasa kebersamaan dalam bahu membahu mewujudkan masjid di komplek. Niatan penanya betul. Tidak ada yang salah di sini. Jadi kalau ada orang berniat, tentu pertama dia niatkan karena Allah. Yang kedua, dalam rangka di komplek ini ada masjid. Nah, niatan untuk membangun masjid untuk kebersamaan agar di komplek ini ada masjid, itu salah tidak? Niatan itu tidak salah. Tidak bertentangan dengan ikhlas. Jadi mungkin khawatirnya penanya khawatir niatan saya membangun masjid untuk kebersamaan itu khawatirnya merusak keikhlasan. Tidak, ini tidak merusak keikhlasan, bahkan berjalan berbarengan dengan ikhlas, tidak saling bertolak belakang, tidak membatalkan keikhlasan. Mudah-mudahan jelas ini, sehingga tidak usah khawatir. Tentu ini semua lillahi ta'ala. Walaupun ada niatan setelah itu, niatan-niatan yang baik yang tidak bertentangan dengan ikhlas, tidak mengapa, boleh. Tadi saya katakan kalau ada orang berniat di sini, niatannya apa tadi katanya, bahu niatannya rasa kebersamaan dalam bahu membahu mewujudkan masjid di kompleks. Saya tanya, ini bentuk ta'awun alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan atau bekerja sama dalam kemaksiatan ini? Niatan ini kerja sama dalam kebaikan atau kemaksiatan? Bertentangan tidak dengan ikhlas? Tidak. Maka insya Allah tidak masalah. Silahkan. Ini tidak mengurangi sedikit pun pahala Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah termasuk niat kebaikan. Nah, wallahul muwaffiq. Baik, kalau tidak lagi yang ditanyakan, kira cukup sampai sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kemudian melahirkan amalan soleh, yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kita tutup. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.